hak ni dia mau tulis hubung kait dengan syariat ni. Ditulis kata adalah berlaku pada satu masjid. Satu masjid tu berlaku apa, iaitu masalah najis mughalladhah, dia mau tulislah tu. Berlaku pada satu masjid yang tiada sudah lagi. Ha, lepas ada masjid gini enggak pitu-pitu apa tak ada kah? Nah, nak naik masuk tu baik boleh sangatlah. Tiada sudah lagi dia daripada binaannya. Masalahnya di waktu kami nak pergi semaya subuh. Pergi nak semaya subuh di masjid, tiba-tiba terlihat oleh kami bahawa beberapa ekor anjing. Oh, sedang tidur di dalam masjid. Duduk tidur dalam masjid banyak ekor. Lepas tu nak tanya kata, adakah tempat dia tidur tadi tu boleh kita semayan atau bagaimana kah? Jadi masalah yang kita nak tanya sini ia dihubungkan ke mana ni dengan ni? Ia dihubungkan dengan masalah satu daripada syarat semayanya kepada kena suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Suci pada badannya, dah pakaiannya, dah pada tempatnya. Ha ni sini, ha ni tempat saya kita betul pada tempatnya. Pakaian kita dok pakai baju tak pada suci dah. Apa lagi? Di badan kita pun suci dah tu, tak ada gapo dah. Tapi di tempatnya. Apa murak tempat? Ha, di situ pula. Murak tempat semayat, iaitu tempat hak bersetuh dengan kita nak semayat. Kalau kata semayat berdiri kat tempat jejak ni. Dia dia. Lepas tu bila kita turun ke sujud, bak tempat tepuh pada lutut ni, dan kain pakaian kita dok tepuh tu, dia panggil tempatnya. Lepas tu tempat letak tangan ni, ha tu tempat. Tempat letak dahi. Kalau sekiranya kita semaya dengan pakai seluar kita orang lelaki ke, tempat tepuk sikit sangat lah. Ha, tempat dua tapak tangan letak satu tempatnya. Dahi letak satu tempatnya. Sekiranya kita semaya pun ada tiayah tupuk. Tiayah tupuk. Ha, hak monek pula dah tu. Ha, kalau hak tokoh boleh kira. Tak itu kan? Ha, hak monek. Kita bas terus semaya tak tangan dua, tak dahi. Betul dengan dada. Tapi tepuk ke tak? Tak. Ha, sah tak semaya. Sah deh. Ha, semaya kita sah. Kenapa? Karena suci pada tempat. Memang tu satu tak ayah dah. Tak ayah dah tak semin. Pia kita tak tanya tak ada kena. Dahi tak ada kena. Orang panggil suci pada tempat. Kalau gitu tempat anji duduk tidur terbaring sana. Ha, atas semin ke atas pasir ikut lah. Apabila kita nak semaya, kita ambil ikah apa. Atas semin pun ni, ambil jadah apa. Duduk atas jadah. Lepas pula kering. Kau sangat tak ada apa-apa pun. Itu dia. Tak ada apa-apa pun. Bahkan tak ada apa-apa lagi. Dia ada tidur. Bagi kita nak dia lari. Ni sini pakai dia tidur. Mari tengok kering kotak. Tak ada apa pun. Dia kering tepat kering. Masalah tak ada apa satu. Ni kita nak kotak mazhab Syafi'i. Kalau setengah mazhab dia suci di mula. Sepom tabak kucing gitu. Ya ni. Masa Anafi pun kucing gitu. Maliki pun kucing. Maknanya tidak najis. Sebab dia tidak ada nas yang menyatakan najis sebut ibadatnya itu. Cuma maknanya tepat jilat. Ya asal tepat jilat yang mari daripada hadisnya. Tuhuru inna i'hadikum iza walagafihil kalbu an yawsilahu sab'a marrah ihdahunna bitura. Dia bahasa. Au kamakad. Maknanya bilalah bekas sebab berjana timur berledi dan sebagainya dijilat oleh ni. Bila jilat oleh ni cara mu nak menyuci lagu mana lah, tu Nabi kata iaitu mu basuh 7 kali. Salah satunya ialah masuk ke tanah, yakni air kuruh dengan tanah. Tu cara. Maka tempat najis tanah, lidah faknahnya lidah apabila jilat. Apabila jilat oleh ni, maka tempat najis lah lidah. Aliu dia. Sebabnya apabila jilat kena basuh. Lepas tu kot tubuh-tubuh dia tak ada enah kata najis. Maka mazhab macam mazhab Syafi'i yang mengatakan najis. Bila anjing ni tepat najis, Nabi hukum najis betul lidah dia. Aliyo di lidah. Sediakan binatang anjing lah paling bersih sekali lidah. Nasbah binatang-binatang lain. Kenapa kata gitu? Tengok je lidah hidup lelek-lelek kamu. Tak itu anjing. Dia lopat betul-betul lidah dia. Lepas dia kena angin, kena hawa, kena gapa, dia suci. Tak sepuluh lidah pasal makin dia katuk dia. Oh tu dah ni tengok mulut kita. Wah bang. Pakai orang tawa bang. Engkau duduk katuk itu tak duduk lek buat anjing dah. Lidah anjing dah ini sama. Jadi mana kata paling suci sekali lidah anjing. Tiba-tiba Nabi hukum Nabi. Kalau itu kiyah daripada situ kau sangat aula kok tubuh kau sangat. Sabah hak anggota melia lagi tu hukum Nabi. Hak lagi sangat aula. Aitih Nabi habis seluruh tubuh anjing dengan jalan kiyah di atas lidah dia tadi. Tu kau tu. Satu kawan kata gini, sebab dia lagi serius jilat. Tengok, boleh garu kau ke apa? Ya, kerja dengan lidah. Ya, dia garu, jilat apa? Dengan lidah tu. Pakai najis. Najis semua. Sebab tu mazhab Malik kata najis betul lidah je. Tubuh ada apa satu lah. Apa maka kita nak kecek tak mazhab kita ni? Inilah. Anjing kita tahunya najis mughallazah. Babi yang mughallazah dan barang yang teranak daripadanya. Walaupun dia sama dia ataupun dia dengan menata halal macam dia dengan kambing. Boleh anak. Sama ada rupa kambing, rupa anjing tak ada. Waktu tu kata boleh dengan anjing. Maka anak tu najis. Nah, tak kala najis diri dia tu, mari tepuh atas masjid. Pula tengok dulu basah ke kering. Kalau kering kedua-dua pihak tak ada gapo. Tu dengan masjid, semeng. Kalau mari duduk nenek di kita sendiri pun tak ada apa pun. Kita duduk diri cacat. Mari dia anjing basah dia baik lah. Dia dah biasa dengan tua dia tengok jinak. Maya kita pun meneneh. Kita pergi ke rumah dia meneneh ke kakit. Haa, ini dia meneneh. Tak ada apa. Kena sama. Dah tengok dulu je kata. Tengok kering. Ada apa. Hai lah tu. Tak sedap. Tak sedap tu hati kita nafsu. Tak sedap tu nafsu. Hukum dia tak tahu tu. Hukum dia sedap. Ada apa. Hukumnya sedap. Ada masalah. Apa kucing dia meneneh tu. Kucing hidup meneneh dengan kita. Ada apa? Kalau dia basah ataupun kita kaki basah, kan kita basah meneneh, tak boleh lah. Itu dia. Ada masalah apa? Deh. Hingga siapa apa nama ni, kalau nya kecilnya apa, kalau masjid basah pasir pakai ambil air huruf-huruf je kali sudah. Itu dia. Itulah jadi makna kata kita ada bunyi anjing juga. Jadi bahasa susah hatilah dia.